Hari ini kita memasuki hari pertama dari trilogi kenaikan. Mulai sekarang, saudara-saudara, tiap Jumat Agung kita ada 7 seri. Tiap kali mau kenaikan, kita ada trilogi kenaikan. Tiap kali reformasi, kita ada reformasi 2 sisi. Dan tiap kali Natal, kita ada rally Natal, Advent 1, 2, 3, lalu malam terang lilin dan Natal Raya. Semakin sulit, karena harus mempersiapkan segala sesuatu berseri, itu tidak mudah. Ya, dengan keketatan sedemikian rupa. Tetapi selalu menyenangkan kalau itu kita sikapi sebagai penggalian terhadap kebenaran firman, menemukan esensi-esensi, keunggulan-keunggulan yang mungkin selama ini kurang terperhatikan kita. Nah, karena itulah kita perlu terus belajar mencintai firman itu. Dan kali ini kita akan membuka di dalam trilogi kenaikan kita yang pertama, Yohanes pasal 6 ayat 60-71 akan menjadi renungan kita di minggu yang kudus ini. Yohanes pasal 6 ayat 60-71. Jika saudara sudah menemukan Yohanes 6 ayat 60-71, kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya baca 60, saudara baca 61 hingga selesai 71. Yohanes pasal 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Pengajaran Yesus selalu membuat benturan keras, saudaraku yang kekasih, karena dia selalu bicara benar dan salah pada ritme yang jelas, hitam putih dan sangat tegas. Tidak ada gray area di sana. Apa yang diajarkannya membongkar seluruh sistem nilai kehidupan manusia, mulai dari datang, hidupnya, matinya, sampai kemudian dia bangkit dan naik ke surga, menciptakan benturan yang heran. Ingat, semakin engkau dekat dengan Yesus, semakin engkau terpisah dari dunia. Kalau kamu dekat Yesus tidak berani terpisah dengan dunia, jangan pernah bermimpi engkau layak menjadi anaknya. Setiap kali kau bicara kebenaran, setiap kali akan terjadi benturan, itu konsekuensi yang tidak terhindarkan. Karena dunia tidak suka kebenaran dan Yesus tidak suka kemunafikan. Maka benturan dan benturan. Oleh karena itu, saudara, jangan pula terjadi benturan karena keperilakumu, itu jadi salah. Lalu kau menganggap dirimu benar, padahal kau sumber masalah. Hati-hati, ini perlu kepekaan. Kita lagi bicara, benar dan salah. Oleh karena itulah, saudara yang kekasih, apa yang terjadi yang dikerjakan Tuhan Yesus, sehingga menggambarkan bagaimana benturan akan makin keras, bahkan pada waktu kenaikannya. Ya, dan ini akan kita belajar terus sama-sama. Dan semua yang terjadi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Betapa kita harus memberitakan Injil, tetapi menjadi catatan penting bagi kita. Jangan mimpi orang akan menghargaimu atas apa yang kau beritakan. Kalau kamu memberitakan berita abu-abu, mungkin akan lebih banyak yang suka. Kalau kamu meninabobokkan orang, akan banyak pengikutmu. Kau bicara kebenaran, terseleksi dan semakin kecil yang ada di sana. Mungkin kau kesepian, tapi itulah konsekuensi yang tak terhindarkan. Berani bersikap? Itu harus menjadi pilihan kita. kita tidak sama dengan dunia ini. Pada waktu Yesus mengajar dan apa yang menjadi reaksi dikatakan. Ajaran Yesus ya, yang memuncak pada berita kematian ketika dia berbicara tentang makan daging, minum darah, dinilai keras. Apa ini kok sulit sekali dia membicara? Saudara, kalau kita ngelihat ke belakang memang apa yang dibicarakan Yesus memang cukup mengejutkan. Cobalah pikirkan, karena pada bagian sebelumnya dari pasal yang sama di ayat yang awal saudara itu berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes menaruhnya di sana. Lalu sesudah dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan, selesai, besoknya orang berbondong-bondong lagi datang. Gereja paling senang, belum kebaktian dimulai orang sudah ngantri mau datang kebaktian. Senang bukan? Itu satu fenomena yang luar biasa, tapi Yesus tidak senang. Karena bukan itu sebuah keunggulan. Dia hanya mengatakan kalimat yang sangat tidak mengenakkan. Hei, kalian ini semua datang. Bukan untuk firman, tapi hanya untuk roti. Bayangkan, kau datang dan dipermalukan. Tapi itulah Yesus. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kalian datang ke gereja hanya untuk mau karena betul-betul menyenangkan Tuhan. Saya enggak tahu. Andai kata aku tahu, akan kutunjuk motifmu yang busuk itu. Cuma memang aku bukan Tuhan Yesus. Jadi kalah jauh. Itu sebab kau masih bisa menipu aku. Dan aku masih tertipu padamu. Tapi sebaliknya aku pun masih bisa menipu kau. Dan kau tertipu pada aku. Tetapi kejujuran adalah sesuatu bagian lain yang harus berani kita bicarakan. Kebenaran harus menjadi kebenaran yang tidak bisa disangkal dalam kehidupan. Dan dia mengajarkan. Maka dia katakan kalian bukan datang untuk untuk firman, tapi untuk roti. Dia marahin saudara. Begitu kerasnya. Sehingga dia cenderung seperti mempermalukan orang, bukan? Di depan masa dia berkata kepada ahli Taurat itu, kalian ahli-ahli Taurat imam-imam masuk ke neraka kau. Tetapi lebih parah lagi, pintu surga pun kau tutup supaya banyak kawanmu. Waduh, lebih gila lagi ya. Sudah masuk neraka, mencelakakan orang lagi. Pintu surga dia tutup. Celakalah kalian pemimpin-pemimpin, payah kalian. Dia pergi ke bait Allah. Hei, pemimpin agama, kalian jadikan rumahku sarang penyamun. Bagaimana orang gak marah, saudara? Tapi yang dia bicarakan memang fakta. Dan saya percaya kalau kita mau jujur, kita tidak suka dengan kata-kata Yesus. Kita tidak suka dengan cara Yesus. Karena kita terbiasa bahasa-basi. Saya banyak sekali diajak orang ngomong, Pak, jangan terlalu gitulah, mungkin bisa di sini-gini. Kan bisa sampaikan dengan kata-kata seperti ini. Kadang-kadang saya pikir betul juga kalimatnya. Ya? Bagus juga kata-katanya. Tapi saya teringat, itulah cara setan untuk menyesatkan kita. Selalu kita diajarkan kepada etika bahasa-basi. Saya paling muak, jangan pakai kalimat negatif. Pakailah kalimat positif. Bacalah kalimat Tuhan Yesus. Banyak kali yang negatif, marahilah dia. Bayangkan dia bilang, celaka kalian masuk neraka kalian. Apa enggak negatif banget itu? Kalian datang bukan untuk firman, untuk roti. Apa enggak negatif amat itu? Ukuran apa yang kau kembangkan ini? Dunia sudah rusak. Pendeta kok enggak santun ya? Mestinya pendeta santun dong. Kau tahu namanya santun? Itu hormat, respect. Tapi bicara, enggak pakai santun-santun itu. Aku ini produkku. Suka kau dengar, enggak pergi kau. Ngapain kau paksa aku mesti jadi santun-santun enggak karu-karuan? Kalau kupaksakan diriku, lalu misalnya aku berubah dari seorang Batak yang kasar menjadi Jawa yang lembut ngomongnya, enak, neka-neko. Kutipu diriku. Tetapi jangan pernah suka Bikman Sirait kalau dia menipu dan omongannya tidak bisa dipegang. Kalau dia tidak bertanggung jawab, pergi, jangan tinggal. Jangan ikut, ngapain orang begitu diikutin. Jadi jangan ributkan tipikal seseorang cocok apa tidak dengan kau. Tapi benar apa tidak dia, perhatikan itu. Dan itulah kehidupan. Karena mana bisa kita semua sama. Nah Yesus sudah lebih jauh lagi. Maka dia mengatakan apa yang harus dia katakan. Jangan bilang Yesus tidak bisa lembut. Digendongnya anak kecil itu, diajarinya mereka. Tapi jangan bilang Yesus tidak bisa keras. Dihardiknya para pemimpin agama. Makan tubuhku, minum darahku. Hanya dengan itu kau bisa hidup. Tidak itu, habis kau. Gimana enggak keras itu saudara? Orang Yahudi berdebat dengan dia dan berkata, kami anak Abraham. Dia bilang apa? Bukan anak setan kau. Waduh mak. Baru pede jadi orang Kristen. Langsung dibilang anak setan. Siapa yang mau? Itu sebab saya yakin. Gereja Indonesia ini tidak mungkin penuh kalau Yesus yang khotbah. Hilang semua itu. Gereja tidak akan suka ke gereja kalau Yohanes Pembaptis yang disuruh khotbah. Belum-belum kita datang dilihatnya muka kita. Hei, kau ular beludak, kau ular beludak, kau ular beludak. Jangan kebaktian kau. Buahkan dulu buah yang sesuai pertobatan. Gimana kita enggak marah? Gila, gua bagus, capek-capek gua datang ngasih kolekte lagi. Kita pikir surga tertarik uang kolekte. Tidak tertarik uang kolektemu itu. Aku yang tertarik. Nah, itu pendeta kan. Tuhan mau urusan apa itu? Oleh karena itu beda setengah mati. Apa yang Yesus mau? Saya jujur bergumul keras terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu memang berat. Untuk menentukan sikap. Jangan kalian pikir gampang untuk menentukan pola kita bergereja. Tidak gampang. Saya mesti menentukan sikap kemana gereja ini mau berjalan. Ini kita. Kita tidak sedang mengumpulkan supaya orang rame-rame di sini. Kumpul banyak. Kalau itu gampang, orang marketing saya. Saya tahu bagaimana membuat ini penuh. Sekejap itu. Simple itu. Saya tinggal mengkhianati mimbar ini, beres. Tapi kita mau belajar benar. Dan kebenaran tidak akan pernah kita diskon. Jadi susah yang kekasih ini yang kita mau perhatikan. Dan ini selalu membutuhkan waktu yang panjang. Perjalanan yang panjang. Itu kebenaran. Ya. Maka kalau barang asli sama barang imitasi kita jual. Imitasi paling banyak untungnya. Paling cepat lakunya. Yang asli malah susah. Karena mahal harganya. Yang imitasi kan gak usah mikir. Langsung saja copy, selesai. Kita untung besar. Tapi kebenaran sebagai produk asli, itu juga konsekuensinya. Tidak disukai orang. Terlalu berat gugatannya. Gak cocok dengan selera kemanusiaan kita. Karena itu. Yang menarik saudaraku, sesudah mendengar Yesus khotbah seperti itu, banyak sekali kemudian mereka mengundurkan diri. Lalu mereka menganggap apa? Kata Yesus itu adalah terlalu keras. Itu dikatakan dalam ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia karena ujapannya, ajarannya terlalu keras. Kalau kau mau mundur dari sebuah gereja, mundurlah karena ajarannya tidak benar. Kalau cara pendetanya kurang suka, kurang cocok dengan caramu, tidak mengapa kalau pendeta itu ngomong benar. Ajar benar, dengarkan itu. Tapi kalau pendeta itu cocok dengan kau, dekat sekali dengan kamu sampai membuat kamu senang, tapi ajarannya enggak benar, tetap tinggalkan. Tapi itulah kita, mana yang cocok di situ kita. Jadi kita ada di satu tempat bukan karena itu benar apa tidak, cocok apa tidak. Iya kan? Wah, di sini kumpul kawanku, di situ kita ada. Wah, di sini nyaman, banyak kenal. Kalau ke tempat Pak Bingman nanti enggak ada yang kenal. Jangan lupa kau, ini bukan tempatku ini. Ini bukan gereja aku ini. Ini gereja Tuhan dan aku bicara soal Tuhan. Kalau kau mau kenal, berkenalanlah dengan kebenaran. Bukan kenyamanan. Mari kita membangun hidup ini. Karena itu tidak lagi waktunya kita menjadi anak-anak Kristen yang cengeng. Karena bagi kita akan keras sekali ajaran Yesus, bukan? Tidak mengenakan. Orang datang kau bukan cari firman, kau cari roti. Hei kalian-kalian pemimpin celaka, buta kau. Masuk ke neraka kau. Pura-pura kau beribadah, kau jadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Lalu pernah lagi kalimat, percuma orang ini menyanyi-nyanyi, kata Tuhan ya. Memuji memuliakan aku, hatinya jauh dari aku. Pikirannya busuk itu. Padahal kalau sekarang, mari kita muliakan Tuhan. Saudara Swan senang di atas puji-pujian kita. Itu katamu, Tuhan sendiri stres dengar kau. Kau bilang aku senang, sejak kapan aku senang lihat kau? Sejak masuk pun aku sudah muak aku lihat kau. Kau nyanyi yang lagu yang kau suka. Maka saya kalau ada orang bilang, Pak pilih lagu yang gini dah yang orang suka. Pak kan orang kalau anak-anak muda gini-gini. Saya banyak ajar orang. Kalau saya iyain saja, saya bisa kumpulkan banyak sekali. Kau mesti belajar. Jangan pernah kau pikir aku akan berubah hanya untuk memenuhi itu. Tapi sorry, jangan kau pikir aku tidak tahu. Mungkin aku lebih ngerti dari kamu. Karena saya orang marketing, belajar betul-betul. Saya tahu market khususnya dalam dunia rohani. Saya belajar psikologi sosial. Saya belajar fakta-fakta sejarah. Saya tahu bagaimana. Tapi saya tidak akan pernah mau berkelahi mengalahkan hati nuraniku ini. Walaupun kadang-kadang aku benci kalau harus benar. Tak suka, kurang enak kalau harus benar. Tapi itu hidup. Sehingga baru saya ngerti artinya sangkal diri ya. Milih yang Tuhan mau yang kadang kita kurang suka, kurang nyaman. Tapi harus, tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu murid-murid yang lain itu tidak suka. Nah istilah murid harus dipahami. Murid Yesus banyak-banyak. Tapi kalau mengacu spesifik itu 12 murid. Pembedaan murid-muridnya 12 murid. Nah itu beda ya. Karena ada 70 murid dikirim, ingat itu? Masing-masing 22, 20, apa 70 murid 22, 22 gitu ya. Nah Itu murid-murid, memang banyak murid-murid dia, ada laki, ada perempuan. Tapi 12 murid itu spesifik yang disebut rasul. Maka yang ini adalah yang bukan rasul, yaitu murid-murid itu pada pergi semua. Wah, udahlah gak mau kita ikut guru kayak begini, pindah. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak guru yang lain. Kalian gak mau gereja di sini, banyak kali gereja di Jakarta ini. Tinggal pilih kau. Ya, dari gereja yang dari awal sampai akhir ketawa terus, ada. Ya, gereja di mana kamu nyanyi udah full entertainment, ada. Begitu kamu dengar khotbah menyegarkan, mengenakkan karena mirip motivator, banyak. Tapi kau enggak tahu apa yang benar sebetulnya. Banyak, banyak, banyak. Ya. Tetapi kita mau kemana? Itu kan pertanyaannya kan? Kita mau jadi apa? Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu, apa yang diajarkan di sini, di dalam Alkitab, menjadi pikiran serius kita, saudaraku yang kekasih. Jadi murid-murid itu pergi meninggalkan Yesus. Namanya orang meninggalkan gereja, sudah biasa itu. Pergi dari Kristus, sudah biasa itu. Kau tidak mau gereja ini, pergi ke gereja sana. Sebetulnya bukan pindah gereja kau. Cuma tidak suka kau beritanya situ, terlalu keras ke kupingmu. Jadi kau kurang berharga di situ, pergi kau ke tempat di mana kau berharga. Itu aja sebetulnya yang terjadi. Bodoh amat firmannya itu. Kita abaikan bukan? Itu sebab gereja paling sibuk, kalau udah bikin gereja yang paling sibuk apa? Yang nyanyi siapa ya? Suaranya mesti keras, bagus, pemusiknya bisa undang orang, dan segala macam. Itu bukan karakteristik kita itu. Mimbar ini. Kita berdoa supaya makin hari, yang WL, yang singer makin hari makin baik, yang musik makin hari makin baik. Tuhan tolong. Tapi bukan pertama dan utama. Apa yang diberitakan, itu yang utama di sini. Belajar dan belajar. Itu yang perlu. Jadi, murid-murid pergi. Ingat ya, yang khotbah siapa? Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, ada enggak pengkhotbah yang lebih bagus dari Tuhan Yesus? Hah? Enggak ada ya? Ada enggak yang lebih benar dari Tuhan Yesus? Enggak ada ya? Ada enggak yang kemudian pengkhotbah lebih menyenangkan dari Tuhan Yesus? Ada enggak? Banyak. Jangan bilang enggak ada. Menyenangkan banyak. Tapi yang benar enggak ada. Lebih setia enggak ada. Tapi Yesus ditinggalkan loh. Pikirkan. Pikirkan baik-baik. Yesus ditinggalkan banyak orang. Gila ya. Itu Yesus. Saya mulai membayangkan berat amat ya. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus ditinggalkan. Orang enggak berminat. Dan Yesus berkata, mereka sudah pergi. Ditatapnya 12 murid itu lalu berkata, kenapa kalian masih di sini? Apa kalian tidak mau pergi juga? Waduh, saudara. Saya pikir kadang-kadang Yesus ini kita lagi capek-capek bikin iklan supaya orang datang. Yesus bikin pengusiran. Bagaimana bergereja? Itu sebab saya tuh takut kalau mengundang Yesus khotbah di sini. Aku aja yang khotbah sudah berat, apalagi Tuhan Yesus. Habislah kita semua. Aku pun bisa dikatakannya, kau Bikman khotbah payah kau, keluar kau. Habislah aku. Tersinggung aku kan. Emang Yesus cuma kau yang penting, aku juga penting. Jangan singgung harga diriku kan begitu. Menjadi tidak mudah ya. Karena pengikisan pembentukan oleh kebenaran. Menjadi bom waktu yang sangat luar biasa. Dihantam sesuatu. Banyak yang pergi. Kalian ngapain? Ayo pergi. Petrus maju. Guru, kemana kami akan pergi? Ucapan Petrus sangat menarik saudaraku yang kekasih. Sehingga dia mengatakan bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Mau kemana kami pergi karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bagi murid-murid lain perkataan Yesus adalah perkataan yang keras. Bagi Petrus perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Nah bagaimana kau memandang firman itu? Hidup yang kekal atau sekedar perkataan keras? Mau kemana kau? Ingat ya, saya harus mengingatkan sungguh-sungguh kepada tiap kita. Belajar mencintai kebenaran itu memang tidak sederhana. Jadi kami di sini, karena kami suka firman-Mu itu Tuhan. Kami ada di sini. Sekarang saya mau tanya saudara sebelum kita lanjut. Saudara suka firman Tuhan apa tidak? Halo? Suka gak sama firman Tuhan? Sukanya agak suka, suka, suka banget. Yang mana? Suka banget. Nah itulah kalian, penipu semua kalian. Omong kosong kau suka banget sama firman Tuhan. Apa betul itu Diana? Kita suka sama firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Pernah enggak kau ribut sama sesamamu? Halo? Jangankan sesamamu, suamimu pun teman tinjumu. Istrimu teman ributmu. Kakak adik beribut satu sama lain. Kalau mama beli sama kakak ini, adik ribut, adik dibeliin, kakak ribut. Itu kita kan? Tuhan bilang tampar pipi kanan, kasih pipi. Siapa tadi yang suka banget? Sini. Maju sini. Hei, aku serius. Tapi siapa yang kencang tadi? Suka banget, biar ku tampar lu. Habis kananmu ku tampar, kasih yang kiri ya. Enggak ada yang mau. Kalau musuhmu salah, doakanlah musuhmu. Disuruh apa? Berkati. Kalau betul-betul diberkati Tuhan, kau suka enggak musuhmu diberkati? Langsung kau enggak suka. Terus kau bilang, Tuhan kan kok gitu? Kenapa diberkati dia? Dia kan jahat. Lah kan kau bilang berkati. Itu kan bercanda. Kayak enggak tahu saja kau isi hatiku. Itu kita ya. Maaf ya, saya struggle untuk firman itu. Jadi gak suka banget saya, jujur saja. Saya suka kesel juga sama firman Tuhan itu. Ya. Kalau dulu orang kurang ajar, maki sikat selesai. Rasanya kan puas gitu ya. Tapi sekarang gak bisa semau saya, rasanya kesel juga. Sangkal dirimu big man, alamak. Gak menyangkal diri saja hidup sudah susah, disuruhnya menyangkal diri pula lagi. Pikul salibmu, itu yang mau kita hindari. Disuruhnya pikul pula lagi. Padamu dianugerahkan bukan hanya percaya tapi menderita untuk dia. Aduh Tuhan, kau yang menderita, aku yang percaya. Kan gitu toh, mana mau kita. Datang lagi si Paulus dan rasul-rasul ini, sakit jiwa semua itu. Berkali-kali dicambuk, disesah, keluar masuk penjara. Demi Injil aku rela, gila kau. Kami mau percaya Injil supaya sakit, sembuh, miskin, kaya. Itunya khotbah yang kami dengar. Ikut kau masuk penjara. Siapa yang mau? Suka kau Injil itu? Firman itu kau agak suka. Suka apa suka banget? Suka-suka kadang-kadang. Kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Udah mulai susah kita ya. Itu kita jujur saja. Maka berdoalah kau. Tuhan ajari aku mencintai firman. Karena sudah seharusnya itu. Betul kita harus suka banget, tapi faktanya bukan. Gak akan kumanjakan, kau ini salah satu contoh. Ya. Saya agak pelit memuji orang dan memang saya belajar. Dan saya tidak terlalu apa namanya berharap pujian orang. Tapi jujur ya, saya orang yang suka dipuji. Tapi ternyata pujian itu banyak membahayakan saya. Jadi saya memilih gak perlu dipuji orang. Tapi jujur pula kalau sudah aku bikin baik gak dipuji, sakit hati juga aku. Oh pendosa satu ini. Nah itulah aku. Lalu aduh Tuhan, bukan itu kan. Memang aku lakukan itu. Tapi begitu aku lakukan orang itu gak menghormati aku, marah aku. Betapa manusiawinya aku. Jahat kali aku. Aku tidak peduli mestinya pada orang yang jahat itu. Tapi aku tidak boleh jahat di hadapan Tuhanku. Tapi aku gak sanggup. Dan aku berdoa lagi. Aku bukan pendeta yang baik. Banyak kelemahan kekuranganku. Maka aku kagum sekali pada banyak pendeta. Tiap hari mereka ngobrol sama Tuhan. Tiap hari dengar suara Tuhan. Tuhan bicara padaku. Tuhan bicara padaku. Sampai kadang aku berdoa. Tuhan, betul enggak itu? Tapi Tuhan bilang sama aku. Dan itu membuat aku tenang. Enggak man, penipu itu. Jadi agak batinku tenang lah ya. Iya Bapak, memang itulah keyakinku lagu. Aku aja udah berusaha dekat. Seringkali aku enggak ngerti apa maunya Tuhan. Saya sering kali stres. Jujur susurah rambut saya putih bukan karena bisnis. Dulu saya bisnis cukup melihatan bisnis saya cukup bagus. Tidak putih rambut saya. Kuikuti dia, kulayani dia, stres aku. Karena apa yang kupikir kerjakan gini-gini untuk Tuhan. Kok kayaknya macet-macet. Ini gimana sih? Oh ya belajar tunggu Tuhan. Nunggu-nunggu Tuhan. Kayaknya gak jadi-jadi. Menurutku Tuhan itu lambat kali kerja. Kayaknya dia belum pernah kerja sama orang siantar. Yang serba cepat kan begitu kan. Jadi menurut saya Tuhan lambat. Tak sanggup saya nunggu dia. Barulah mengerti aku kenapa si Saul kan. Tunggu-tunggu mana si Samuel gak datang-datang diserahkan korban. Marah Samuel. Kau pikir apa? Dan herannya Tuhan gak respect sama tindakan Saul. Pergi kau. Ku coret kau. Waduh. Baru saya mulai pikir-pikir susurah. Seberapa hebatnya kita. Dengar kalimatku. Kalau kau pikir persembahanmu yang kau berikan menyenangkan Tuhan, omong kosong itu. Hidupmu kesungguhanmu. Enggak ada kita yang sempurna, tapi kita harus belajar sempurna, mensyukuri anugerahnya. Kita ini hidup pada masa lalu yang banyak hitam ini, termasuk aku. Enggak usah diskusikan masa lalumu yang hitam itu, enggak perlu bagiku. Tapi masa kinimu dan akan datangmu harus putih seputih mutiara itu. Itu yang penting. Saya paling jengkel kalau orang Kristen selalu ngomong, dulu dia gini pak, dulu dia. Sudah jangan bicarakan dulu sekarang kau bagaimana. Itu yang perlu. Kalau kalian pikir kalian bagus, busuk, aku pun busuk. Jangan bilang enggak. Jadi bapak dulu busuk, iya. Sekarang baunya masih. Masih itu. Untung statusnya sudah hidup. Lagi membersihkan diri dari busuk itu supaya satu waktu jadi minyak wangi. Itu hidup kita. Itu perkelahian kita. Kita bangun gereja gede, mewah, megah untuk memuliakan Tuhan. Omong kosong itu. Tidak ada bangunan megah memuliakan Tuhan. Itu sebab setiap bangunan megah kau pergi kemana-mana. Tertulis jelas di situ arsitekturnya siapa. Itu yang hebat. Bukan Tuhannya siapa. Mana ada gereja yang bagus-bagus. Ditulis di situ arsitekturnya Tuhan Yesus. Ah, basa-basi kau. Siapa pendirinya? Pendeta A, pendeta B. Itu yang top kan? Maka aku berdoa. Tidak penting bagiku catatan, ku bangun gedung ini, ku bangun sekolah itu. Kalau ada sekolah kita bangun, doaku, intiku, anak-anak itu jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Is my dream, yes. Kalau itu doaku, ya. Jiwa. Gereja ini, doaku melahirkan jiwa-jiwa yang unggul, yang cinta Tuhan. Ini yang muda-muda satu waktu, saya mau sekolah pendeta. Wah bagus, aku partnermu dan kau harus maju. Itu sebab anak saya pertama kali angkat tangan. Waktu di Kalimantan ya, kelas 6 SD lah itu. Mau jadi hamba Tuhan. Masuk aku ke kamar, kenapa kau angkat tangan? Mau jadi pendeta apa? Oh good. Dari dulu juga kalau ditanya, mau kayak apa kau? Kayak papa. Apa jadi pendeta? Kenapa? Enak jalan-jalan. Pendeta materi kau. Itu anak saya kemana-mana bawa mobil jalan. Pulang nanti tambah lagi umur itu kelas 1, kelas 2 lah kali itu ya. Tanya lagi. Enak naik pesawat pergi luar negeri. Jadi image-nya dia itu pendeta itu aja. Nah, begitu pas sudah umur besar dia 6 tahun. Sini kau. Ingat kau. Kalau kau mau jadi pendeta, jangan kau lihat bapakmu sekarang ini. Hidupmu akan susah dan penuh dengan kesulitan. Bukan soal makan enggak makan. Tapi jangan kau lakukan apa yang Tuhan tidak mau. Tapi kau mau. Papamu ini jungkir balik. Saya keras pada anak-anak saya karena cuma mau mengingatkan mereka. Kalau di rumah ada mobil dan bisa kau pakai. Kalau di rumah kau tenang nonton TV, ada TV. Kalau di rumah kau bisa makan, kita pergi kemana makan. Ya karena ada orang apa namanya ada uang. Ingat, itu Tuhan yang belas kasihan. Maka papa akan marah setengah mati kalau kalian tidak melayani. Nah, saya keras pada anak saya. Enggak ada komando itu. Akan kutampar anak-anakku kalau dia pergi nongkrong, dia tidak ke gereja. Itu Bingman Sirait. Entahlah kau. Akan kutampar anakku. Kalau sampai ku dengar, yang harusnya dia pergi ke gereja, dia enggak ke gereja, dia nongkrong. Udah pasti itu. Bapak kok kejam amat. Lebih bagus dia kutampar di sini. Babak belur luka-luka, asal dia ke sorga. Daripada mulus nanti dia, disambut sama setan. Mari sini nak, matilah kau. Jangan. Oleh karena itulah pertandingan kehidupan kita tidak sederhana, saudaraku yang kekasih. Hidup harus bertanding. Karena itu belajar menghargai apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang saya over, kadang-kadang terlalu keras. Saya juga ngerti. Kadang-kadang saya salah sama anak-anak saya. Tapi paling tidak posisi saya sudah benar. Hanya saja saya suka kebablasan, kurang penguasaan diri. Tapi lebih bagus aku di situ. Kuperbaiki salahku. Pertandingan tidak gampang. Saya belum selesai hidup. Masih terus berkelahi. Ya, hidup bertanding. Hari ini saya bersyukur pada Tuhan. Katie, Kenan selalu ambil bagian di Sabtu ya. GPPB, Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa. Didik anak-anak di bawah jembatan. Saya berinteraksi dengan mereka. Wah, apa anaknya anak-anak susah diatur, Pak. Kadang-kadang aku kesel. Lalu saya ajar dia. Bertahun-tahun papa kerjakan, sekarang kau baru belajar. Kalau cuma untuk kesal kau jengkel sama anak itu biasa itu. Bagaimana kau rubah dia jadi tidak begitu? Itulah kau perlu pertolongan Tuhan. Kau harus berdoa. Kan namanya anak-anak bawah jembatan ya, lari sana lari sini, liar kan. Saya baru tahu kemarin, gantungan mic di gereja rusak yang lantai 2 Salemba itu. Aku tanya dia, Gus, kenapa ini rusak? Anak-anak lari ditarik katanya. Ya tapi itu anak-anak harus didisiplin. Diajar terus. Tapi cinta kasih itu seninya luar biasa. Saudara. Keras harus peluk lagi. Keras lagi. Waduh, memang berkeringat menjadi pendidik. Hari ini anak saya Keisha ada di Amerika. Ya. Saya bersyukur karena di sana dia adalah pelatihan. 3 bulan ini dia ikut dari outreach, dari sebuah kampus outreach namanya ya, sebuah pelayanan untuk anak-anak profesional bagaimana bisa melayani Tuhan. Saya harap dia 3 bulan di sana dia belajar banyak hal. Biar dia berubah, menemukan apa itu hidup. Saya selalu sadar, dekat bapaknya, apapun dikatakan bapaknya, tidak selalu 100% bisa direkam anak. Tapi jarak, kesendirian, pertandingan membuat anak itu merekam dengan baik. Dan saya berdoa, semoga dia dipakai Tuhan jadi alat yang luar biasa. Maka 3 anak-anakku aku rindu cuma 1. Mereka takut Tuhan dan melayani Tuhan. Entah mau jadi orang top terkenal apa itu urusan Tuhan. Itu bukan bisnisku itu. Bagi saya tidak mengagumkan kalau anakku jadi menteri. Tapi ditangkap KPK. Tidak usah dia menteri. Asal dia hidup benar dan punya citra hidup yang beres. Itu kekaguman. Berdoalah kita untuk anak-anak kita. Amin. Supaya anak kita takut Tuhan. Itu menyelamatkan mereka. Uang itu datang dari Tuhan itu. Itu sebab jemaat. Jangan kau cengeng pada dirimu. Keraslah kepada dirimu. Supaya kau bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup keluarga kami penuh kayak dongeng. Saya kadang-kadang kalau lihat mobil saya. Ini ada mobil, ini anak pakai mobil, ini anak pakai mobil. Mobil ada. Saya ingat-ingat adanya mobil itu. Senyum kecut saya. Karena bukan uangku yang beli itu. Ada saja cara Tuhan sampai ada mobil itu. Kita dapat rezeki dari orang. Wah ini Pak taruh sana, taruh sini, ambil bagian. Kadang-kadang pas mau ngasih itu aku mikir juga itu. Ini kalau aku kasih cepat habisnya ini kan gitu ya. Tapi aku tahu ini butuh, gak kasih. Gak baik juga, ah udah kasih kan gitu. Tapi akhirnya malu aku sama Tuhan. Karena habis aku kasih gak jadi kekurangan aku. Sempat turun, ada lagi. Baru saya belajarnya malu, makin batat, makin malu. Padahal bolak-balik. Berkali-kali aku ngalamin itu, berkali-kali tidak lulus-lulus. Pikirkan itu. Itu Big Man Sirait. Akhirnya sampai aku pikir betapa bodohnya aku belajar tentang Tuhan itu. Tapi kalau lagi ada uang, aku yakin. Tidak ada uang, tidak ada masalah. Padahal tidak ada uang, ya masalah juga sih. Hah? Aduh ini gimana ya, gimana ya. Begitu selesai, baru malu lagi. Aduh Tuhan ampuni aku. Kita kan suka bilang, wah saudara, aku gak ada uang. Tuhan kasih uang lo, hebat lo Tuhan. Gini. Salah kau memahami judul itu. Yang pertanyaannya adalah waktu gak ada uang gimana perasaanmu? Takut Pak gementar. Sesudah ada uang gimana? Saya senang. Goblok kau. Mestinya kau tahu siapa yang kasih uang. Tuhan, bersyukurlah kau. Dan malulah. Gak ada uang kau takut dikasih uang baru kau senang. Memalukan itu. Jadi jangan saksikan itu. Bodoh kau. Puji Tuhan gak ada uang sekarang ada uang. Bukan itu kesaksianmu. Aku harus bersaksi ada gak ada uangku. Udah gemetar aku, curiga aku. Gimana Tuhan kau gak pelihara aku. Tapi puji Tuhan. Waktu Tuhan berikan uang ini diajari aku. Betapa dia pemelihara aku. Aku malu saudara. Nah, itu baru. Itu kesaksian. Bukan gak ada uang Tuhan kasih. Tiba-tiba tetangga datang ketok-ketok. Pak saya kayaknya kelebihan cek deh. Ambil aja deh. hebat lo Tuhan. Kayak dukun aja gua bikin dia. Bukan itu kekristenan. Belajar. Keras kepada dirimu. Makanya kalimat Tuhan Yesus ngeri ya. Di perjanjian lama pun Nabi teriak, bukan perpuluhanmu itu, bukan persembahanmu itu, doa puasamu itu, memuakkan aku itu. Baca Alkitab itu. Siapa yang tahan dengan kalimat seperti itu? Enggak heran kalau murid-murid itu mengundurkan diri. Kesal mereka, mereka pergi, mereka lari. Tapi 12 murid tetap bersama. Namun, Yesus bilang, memang aku yang memilih kau yang 12. Tetapi, satu dari kau, pengkhianat kau. Iblis. Aduh, kalimat itu gila ya. Jadi ada yang pergi langsung, ada yang tinggal. Jangan bilang dulu yang tinggal, itu baik. Belum tentu. Bisa jadi dia mau pergi ke gara tempat lain. Jadi tinggal dia di situ. Masih ada agenda terselubung, dia tinggal di situ. Jangan kau pikir pendeta itu pendeta karena mau melayani Tuhan. Belum tentu. Banyak pendeta jadi pendeta karena mau cari makan. Bisa itu. Siapa bilang tidak? Itu sebab semua kita mesti diuji. Kalian harus menguji saya. Dan saya akan menguji kalian. Ini aku. Belajarlah kita mencintai kebenaran. Jangan berbahasa-basi. Maka Yesus bilang kalian ya 12. Aku yang pilih kalian. Hebat dong ya. Tinggal kan? Yang pergi itu kan jelek kan? Tapi Yesus gak berhenti loh. Koma! Dia gak bilang begini, terima kasih ya, ternyata masih ada yang ikut aku. Thank you. Kalian menunjukkan dan membuat aku gak malu. Oh no, kalian kenapa gak pergi? Sudah gak pergi? Oke, kami di sini guru. Bagus. Tapi ingat ya, aku yang milih kau 12. Satu di antara kau setan itu. Aduh mak, samanya juru pergi lagi. Tapi hebat, sudah tidak pergi. Kenapa? Karena belum dapat 30 keping perak. Banyak orang bertahan di gereja karena belum tercapai tujuannya. Kalau sudah tercapai, angilang dia. Jangan itu kau. Bisa mengerti? Kalimat seperti yang saya ucapkan ini kan kalimat bodoh kan ya. Bisa banyak orang tidak suka sama saya. Itu kan bisa mengurangi pengikut, Pak. Yes. Tapi aku tidak pernah cari pengikut. Aku hanya diajarkan mengatakan apa yang Yesus mau. Mau belajar silakan, tidak silakan. Karena itu yang pergi tinggal, tapi yang tinggal ada pengkhianat loh. Jadi bukan di mana kau ada jadi baik ya. Oh, yang di luar gereja itu jahat-jahat. Dalam gereja? Jahat-jahat enggak? Oh, enggak, baik. Baik-baik jahatnya. Baik-baik lu jahatnya. Maksudnya apa? Jahatnya baik banget. Artinya penjahat tulen gitu ya. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Ngerti ya? Maka selalu dikatakan orang munafik itu lebih gawat. Karena itulah kita belajar terus pada diri kita. Nah Yesus naik ke tempat sebelumnya dikatakannya apa? Aku akan naik ke tempat yang sebelumnya dari mana aku datang. Kenaikan Kristus digambarkan sebagai fakta yang tidak masuk akal. Karena memang betul. Jangankan orang lain, murid pun. Yesus kasih tahu aku mati dan bangkit. 4 kali minimal dikasih tahu direct. Tetapi tetap mereka gak lulus. Lari dan kecewa. Petrus bilang, guru yang lain boleh goncang imannya. Aku tidak. Ditatapnya Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali kau sangkal aku. Dan betul si Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Andai kata aku si Petrus, pasti Yesus mengganti judulnya. Big man, sebelum ayam berkokok 5 kali kau sangkal aku. Karena aku lebih parah dari si Petrus. Dia 3, aku 5. Lebih berat. Maka aku bayangkan betapa sulitnya hidup itu. Mau hidup benar itu. Itu sebab bertanding saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, apa yang dialami, apa yang dirasakan, kenaikan Kristus itu akan menggemparkan. Mati bangkit orang tidak percaya. Dia sudah bangkit naik, orang masih bingung. Murid-murid masih salah lagi. Sudah Kisah Rasul 1 menceritakan pas mau Yesus naik. Guru katanya sebelum naik, maukah kau memulihkan kerajaan Israel sekarang ini? Langsung Yesus jawab, bukan urusanmu itu, urusan Bapa-Ku. Sehingga kedatangan pertama dan kedatangan kedua, itulah zaman akhir. Maka orang Kristen sekarang menurut saya aneh setengah mati. Sekarang zaman akhir. Terlambat kau. Dari kedatangan pertama ke kedatangan kedua itu. Sudah berlangsung 2000 tahun. Penggenapan itu sudah banyak. Bait Allah diinjak-injak orang kafir itu. Betul, sudah dihancurkan Titus itu. Murid-murid kagum melihat bait Allah. Hebat, luar biasa, hebat, bagus. Itulah kita kalau bergereja, kagum-kagum sama alatnya, aksesorisnya. Yesus bilang, diam, jangan kau kagumi itu. Akan rubuh itu, satu batu pun tidak ada. Ya, murid-murid itu pun diajarin apa yang harus kau kagumi. Bait Allah sejati, siapa itu? Yesus Kristus. Baca Alkitab itu, clear sekali, jelas sekali. Kenapa kita bodoh mengulang lagi hal-hal itu? Karena itu kita perlu hati-hati, saudara. Kita perlu gedung, yes. Tapi jangan sampai terlalu mahal gedung kita itu. Kita harus sesuai kapasitas, yes. Jangan juga terlalu ekstrim. Lalu kita kebaktian di jalan sana. Tidak perlu gedung, yang penting kebaktiannya. Susah nanti kita, FPI datang pula lagi repot kita. Tidak perlu cari penyakit yang tidak penting. Bukan itu. Tapi jangan sampai aksesoris dalam gereja kita terlalu mahal. Banyak orang miskin di luar sana. Saya rasa merdeka jadi pendeta. Karena tiap bulan kita mesti memikirkan Kalimantan itu ratusan juta. Rasa merdeka karena ada yang dikerjakan, thanks God. Beban, yes. Berat, yes. Tapi Tuhan baik. Ku nikmati kependetaanku. Hari-hariku panggilanku. Dan aku kurang puas dengan diriku. Karena dia terlalu baik buatku, aku kurang baik untuk dia. Maka aku akan terus melayani dia. Jadi kenaikannya, berapa sulitnya orang percaya. Jadi murid-murid tidak ngerti. Tidak ngerti sampai mau naik. Mereka masih melotot sampai malaikat bilang, hei orang Galilea, dia yang kau lihat naik seperti itu dia datang. Sekarang bubar kalian. Dibubarkan sama malaikat mereka. Karena gereja selalu terjebak pada fenomena. Apa yang bisa dilihat mata. Padahal imanlah yang meneropong. Orang sakit kau lihat susah. Fenomena. Orang sakit yang betul dia memuliakan Tuhan. Orang miskin kau lihat kasihan. Fenomena. Janda miskin itu memberi persembahan. Keunggulan keimanan. Ya, itu sebab totali kehidupan kita menjadi pergumulan. Yang kedua, Kristus naik ke tempat dari mana dia datang, mengingatkan murid hakikat Yesus Kristus yang Allah itu. Dia naik ke tempat dari mana dia datang. Bagi saya itu keteguhan yang luar biasa. Kita akan naik, bukan karena kita layak naik. Dia beri anugerah. Kita akan naik, karena dia sudah naik lebih dulu. Maka yang naik hanyalah muridnya yang terikat dengan dia. Banyak dipanggil, kata Tuhan. Sedikit yang dipilih. Jangan lupa kalimat itu. Banyak yang ke gereja, sedikit yang ke sorga. Jadi jangan GR, jangan bangga orang Kristen. Jangan euforia. Wah puji Tuhan lupa perkembangan gereja hebat, gereja makin penuh. Aduh, maafkan saya. Kalau gereja penuh jangan bangga kau. Gereja benar apa enggak, itu persoalannya. Kalau gereja jadi pusat entertainment, ya sudah susah lah. Hanya semua orang ngumpul karena ada artis ibu kota nyanyi di situ. Daripada nonton dia bayar, gereja kan free. Bayar kan suka-suka, namanya kolekte ya. Sudah itu habis ngasih kolekte, bagus pula lagi bonusnya kan. Kembali 10 kali lipat, 100 kali lipat, untung besar itu. Itulah mental kita. Kalau kau memberi pada Tuhan karena sudah seharusnya, Tuhan sudah memberimu. Urusan dia mau balikkan uangmu apa enggak, bukan urusanmu itu. Jangan bikin malu. Bukan anak Tuhan yang berhitung-hitung dengan Tuhan. Anak setan itu. Kalau anak setan itu kasih sesajen dia. Tahu kalian kan? Dikasihnya sesajen supaya datang apa? Rezeki itu anak setan itu. Aku gak tahu kau anak Tuhan apa bukan. Kalau kau anak Tuhan habis kasih, kasih urusan Tuhan itu. Berkat ganda 2-3 kali lipat. Gak ada urusanmu. Kalaupun kalimat itu ada di Alkitab. Itu mau mengingatkan betapa tololnya kita-kita ini kan? Kau bodoh kali kau. Kau pikir kalau kau memberi kau hebat. Tuhan akan kasih kau ganda. Lipat kali lipat. Tuhan itu murah hati pada orang yang murah hati. Tapi bukan kau murah hati supaya dia murah hati. Dia lebih dulu murah hati sama kau. Kalau sampai gara-gara kau murah hati, dia murah hati. Namanya dia Tuhan yang digerakkan kau. Kau yang jadi Tuhan. Bukan begitu. Mati pun aku untuk Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Enggak ada hebatnya itu. Karena dia yang mati untuk aku. Jadi kita mesti menempatkan diri. Nah begitulah kenaikan harus dipahami. Dia kembali ke tempat hakikatnya. Sehingga ajaran yang benar harus kita punya. Yang ketiga. Bagaimana kita memahami anugerah itu? Kenaikan adalah anugerah Allah. Oh aku ngerti kenaikan, oh aku ngerti kematian, oh aku ngerti kebangkitan. Bacalah apa yang dikatakan 65 itu. Dia berkata, tilah ku katakan padamu, tidak ada seorang pun datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya padaku. Orang yang merasa datang karena putusannya, kurang ajar. Aku datang kan karena aku membuat keputusan. Aku pertimbangkan tidak ke sana ke sini, tapi ikut Yesus. Sekarang Yesus ngomong lagi bahwa orang datang karena Bapanya ditinggalkan. Tapi yang memang datang dipanggil Bapa, tetap di sana. Yang bisa menipu tidak akan kuat bertahan. Itu Yudas Iskariot. Pada waktunya muncullah aslinya. Kalau kau ke gereja, itu anugerah Allah. Tapi awas, kalau anugerah Allah pasti kau setia. Kalau tidak setia, tahulah kita, kau teman si Yudas. Yes. Itu fakta. Itu kebenaran. Karena itu bertandinglah. Dalam iman kita yang sungguh sehingga kita betul-betul sukacita luar biasa. Karena apa? Tuhan telah menolong kita. Itu sebab kalau kita sudah merasakan anugerahnya, kita mengenal Yesus yang mati bangkit naik surga. Maka kita mengenal dia dan harus memberitakannya, memasyurkan Injilnya. Karena kita orang luar yang dimasukkan ke dalam bilangannya oleh anugerah Bapa. Jadi saudara, kenaikan Kristus telah disampaikan jauh sebelum dia mati bangkit. Itu sebab cerita Alkitab bukan cerita dadak-dadakan. Tapi memang gak ada yang bisa ngerti itu, gak ada yang bisa terima itu kan. Ingat tadi 4 kali dikasih taunya muridnya dia mati bangkit, muridnya aja gak ngerti. Sampai dia bangkit mereka bengak-bengok, lalu ada Alkitab mencatat, barulah mereka tahu apa yang dikatakan Yesus. Yailah telat amat, 4 kali bolak-balik dikasih tahu. Sudah lihat dia bangunkan Lazarus yang mati, masih gak ngerti. Tapi maaf ya, bukan cuma mereka, kita pun sama. Kita ini lebih parah lagi. Sudah punya PL, punya PB, sudah punya semua peristiwanya, termasuk kegagalan para rasul. Masih aja gagal. Lebih parah ya, lebih rusak kita kan. Ayo belajar serius. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, sebelum dia naik ke surga, dia kasih tahu dia akan naik. Dan dia naik. Siapa yang mau melawan fakta sejarah itu? Tapi tetap saja dunia banyak yang gak percaya. Yesus mati dan bangkit. Dan yang bangkit itu naik. Pegang imanmu. Kalau kau percaya Yesus, kau akan mati masuk mana? Surga. Amin? Saya kan selalu tanya. Dan saya selalu ingatkan. Saudara suka surga? Halo? Suka. Kok agak hati-hati jawabnya ya? Suka surga? Mau masuk surga? Lebih suka mana, surga apa dunia? Surga. Itu sebab saudara masih hidup. Kalau orang memilih, saudara milih hidup apa mati? Halo, lebih suka mati apa hidup? Hidup. Pilih hidup ya. Oke. Suruh milih, milihnya hidup. Gak mau mati ya. Kalau situ sakit keras, doa gak? Minta apa? Bala bilangnya, Tuhan sembuhkan aku. Kalau sampai aku gak sembuh, aku sih gak apa-apa. Tapi apa kata orang tentang kau? Nanti kau malu Tuhan. Tuhan pun di veti kompli. Ya. Kalau kau hidup, kau ada di dunia apa di surga? Dunia. Tapi kalau lebih suka mana? Surga. Tapi kalau sakit, doanya? Sembuh. Itulah kau. Nah, pulang kau pikirkan sendiri. Ingat selalu kalimat itu ya. Saya suka malu pada diri saya. Saya siap mati. Tapi pas benar-benar saya pernah, saya ingatkan, mau mati beneran, ketakutan aku. Jadi Tuhan itu, saya bilang, Tuhan bercanda banget sama saya. Oh big man, berani mati. Bagus. Dia buat satu peristiwa betul-betul mau mati aku. Tuh ketakutan aku. Saya kubayangkan Tuhan bercanda gitu. Terus dia bilang, halaman, man. Gue tahu lah kartu lo. Aduh dalam hati saya, udah Tuhan jangan lagi dah. Benar-benar saya takut, sorry. Terlalu bersemangat seperti si Petrus. Ternyata ambruk juga. Dan saya terus belajar, membangun dari kecil. Jangan bombantis. Kau lihat diriku dan aku mau belajar. Iya Tuhan, harus belajar. Dan akhirnya saudara, bagaimana kita dan berita Injil itu? Marilah kita belajar menikmati kerasnya firman Tuhan itu. Oke? Tapi ingat, belajarlah keras terhadap dirimu berdasarkan firman itu. Jadi bilang sama dirimu, hei jiwaku, jangan sombong kau, tunduk. Latih dirimu. Kau dihina, kau mulai marah sama orang itu. Mulai marah. Baru lagi, diam, kau harus tunduk. Tuhan perintahkan kita jangan marah, jangan balas. Itu membalas pengen loh. Tapi kemudian tahan. Ya. Ada satu pendeta pernah mengkhianati saya, waduh jengkel sekali. Yang paling saya benci adalah kalau orang memutar kalimat, jujur saja, saya sangat sensitif. Kalau anjing aku bilang anjing, gak apa-apa. Tapi di depanku, jangan sekali-kali ngomongin aku di belakang. Saya gak bisa itu. Saya karena orangnya face to face. Jadi ada fitnah yang menurut saya gila. Pertama, lu fitnah. Kedua, lu pendeta fitnah bisa begitu. Gila betul gitu. Gak masuk akal saya itu. Ya, sehingga saya marah sekali. Udah hampir mau saya shoo. Fakta data ada di tangan saya. Saya banyak teman-teman lawyer. Udah rasanya marah. Tapi berdoa lagi. Tuhan bilang doakan musuhmu. Ya. Sampai kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, lihatlah peristiwa ini. Sepertinya salah ajaranmu. Kurang kontekstual. Gak cocok. Berdoa lama, saudara, bergumul saya. Jujur saja, 3 bulan baru aku bisa tenang. Selama 3 bulan itu panas terus. Ingat itu panas lagi. 3 bulan aku baru tenang. Gila ya. Lama banget loh. Udah sekian bertahun-tahun peristiwa itu lewat. Satu kali waktu saya lagi makan sama istri saya juga tahu peristiwa itu. Mereka makan juga suami istri. Papa, salam. Selesai makan. Panggil atas meja itu. Berapa? Lo hitung-hitung, gue bayar semua. Istri saya sampai tanya, lu bayarin dia? Mungkin dia kaget ya. Itu kan musuh berat kok dibayarin. Saya pikir ini hari kemenanganku ini. Bayar. Selesai, jalan aku. Agak kesel juga, kenapa tadi ku bayar? Gila lagi ya, ku salam dia pula. Benar, jujur aja dalam hati. Kenapa lah tadi ku bayar gitu ya? Karena kan bilang, udah ya saya udah bayar ya, itu udah ya, sorry. Eh papa, udah bayar pak? Iya, udah. Terus kita pergi. Tapi habis itu senang sebentar itu ngeliat dia gelagapan, habis itu aku mikir lagi, kenapa pula mesti ku bayar dia? Gila enggak? Padahal kerjaanku baik loh. Suara pertama itu baik, tapi suara kedua segera datang. Jadi enggak bisa 100% ku nikmati. Cuma 70% lah itu. Di atas 50 masih mending lah ya. Tapi masih jelek rapotku. Sudah ku lakukan. Itu akan jadi cerita besar kan? Mulut siapa lagi mau bilang itu? Tapi hatiku sendiri tidak 100% menikmati. Betapa beratnya. Maka aku harus keras kepada diriku. Big man, lihat payah kau. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, kita belajar menikmati kerasnya firman Tuhan dan keraslah terhadap diri. Maka yang kedua, tegar dan tahan ujilah sebagai orang percaya. Sehingga kita dapat jadi model. Buat apa kau banyak bicara tapi tidak kau lakukan? Belajarlah melakukan. Karena itu jujurlah. Jangan bercerita lebih dari yang fakta. Jangan bombardi supaya orang tertarik pada kesaksianmu. Sudah stop saja. Kalau mau bersaksi selalu ingat kejujuran batinmu, pergolakanmu, pergumulanmu. Katakan itu. Itu yang harusnya kita saksikan. Jadi jangan bikin supaya orang senang. Saudara-saudara saya jalan, saya mau kebaktian, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pimpin saya. Tiba-tiba saudara saya kesinggol motor, saudara. Kudubuk saya jatuh. Tapi motornya mental. Orangnya mati saya enggak loh, saudara. Puji Tuhan. Kurang ajar kau orang mati kok puji Tuhan. Loh saya pernah dengar itu ya. Dia berdoa katanya. Sesudah berdoa mau kebakaran rumahnya, dia berdoa, Tuhan semoga rumahku gak kebakar. Haleluya, saudara, angin bertiup tidak masuk ke rumahku. Rumah tetanggaku yang terbakar. Puji Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Saya bilang kurang ajar. Saya gak bisa nikmatin itu. Tapi yang lebih kurang ajar lagi jemaat, semuanya tepuk tangan. Ya, apa ini orang gila ini kumpul semua. Terbakar yang di sebelah sana. Kalian maaf ya, banyak orang bersaksi dan saya kalau sudah waktu tertentu saya berdiri, saya habis itu. Satu ibu bersaksi, saya ke Alaska lagi kita tour naik China Airlines. Tiba-tiba saudara mesin itu terpaksa harus mendarat dengan satu mesin karena beberapa rusak. Wah itu mengerikan, saya berdoa teriak, Yesus, Yesus. Puji Tuhan pesawat mendarat dengan normal. Haleluya, Yesus Maha Kuasa. Saya pikir titik koma pula lagi dia. Sayang ya, saya cuma berpikir saya kemudian pulang Indonesia dengar ada orang naik Adam Air yang jatuh itu yang hilang itu. Ya. Pasti gak ada mereka yang berteriak Yesus. Kalau saja mereka berteriak Yesus, pasti pesawat itu gak celaka. Padahal ada 5 pendeta di situ ya. Yang satu rombongan. Habis itu saya khotbah. Kalau you ditolong Tuhan, good, saksikanlah. Tapi kalau you lebih ngerti apa yang Tuhan kerjakan, celakalah. Maaf ya. Jangan pernah berkata, pesawat itu jatuh, Tuhan gak tolong. You nyakitin hati banyak orang. Saya ngomong di khotbah depan orang banyak. Saya kalau sudah begitu, saya agak ekstra. Sorry. Saya terlalu percaya. Banyak yang selamat yang tenggelam itu. Mau jatuh dari kapal, kau mau jatuh dari kapal, dari pesawat, kau tenggelam, kau hancur, kau ditabrak mobil, kau apapun kau. Bukan itu urusan matimu yang dekat Tuhan. Tapi hidupmu setiap hari. Kalau memang orang itu tidak berteriak nama Yesus, tidak ditolong. Maka celakalah Yesus itu sendiri. Karena mati tersalib dia. Enggak ditolong bapaknya dia. Malah dia teriak lagi. Eli, Eli lama sabatani. Celakalah si Paulus masuk penjara. Karena enggak berdoa dia. Celakalah si Petrus mati disalib. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Celakalah si Yakobus dibacok lagi berdoa. Lagi pelayanan. Celakalah Stefanus dilempari batu dia. Celakalah si Yohanes karena dibuang ke Patmos dia di hari tuanya. Bukannya pensiun malah dibuang. Celakalah rasul-rasul karena mati syahid semua itu. Tapi saya gak terusin terakhir kalimatku. Cuma kau Kristen yang hebat. Saya mau gituin tadinya. Tapi ku kendalikan diriku yang agak panas ini kan. Jadi ku tegur dia. Tapi tanpa sadar udah berbuat salah juga aku. Karena rasanya seneng banget nampar dia depan orang. Karena bagi saya kurang ajar banget. Tapi kan jahat saya ya. Gila gak? Jadi dia dosa gak? Dosa. Saya sama loh. Gila. Baru saya pulang itu doa lagi Tuhan. Rusak kali, gimana lah ini? Maksudku sih betul, gitu mau mengingatkan. Oh, sampai orang kaget dengar saya. Dan orang suka bilang, Pak Bigman suka pakai kalimat negatif. Kita mesti memperkatakan kalimat-kalimat positif. Di mana ayat Alkitab itu? Maka kalau ada pendeta kok begitu ngaco itu, gak ngerti Alkitab. Kok Bapak ngomong gitu? Yes. Yesus bilang, hei kau, ke neraka kau, ahli Taurat. Itu kalimat positif apa kalimat negatif itu? Hah? Kau ini cuma mau cari roti bukan firman kau. Kalimat positif, negatif itu. Kalimatnya keras. Siapa lagi yang mau pergi? Ayo, kok kamu masih tunggu-tunggu sini? Positif apa negatif itu? Itu sebab Yesus kalah dengan pengkhotbah masa kini. Orang lebih suka ikut pengkhotbah masa kini daripada Yesus. Karena kalimat orang masa kini cocok dengan selera manusia berdosa. Mengerti maksud saya? Cocok. Tapi kalau kalimat Yesus gak cocok dengan manusia berdosa. Aku bergumul, aku belajar. Gagal juga. Bangun lagi, belajar lagi. Bangun, sampai kapan? Tak tahu. Dan aku berdoa sebelum hariku dipanggilnya. Supaya dia memampukan aku. Selalu memasyhurkan Injilnya dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan yang ada. Pikirkan itu dan camkan itu. Jadilah pelayan yang tangguh. Masyhurkan Injil itu ke seluruh dunia. Tapi ingat, 1000 perkataanmu tanpa diikuti perbuatan akan menjadi celaka yang mengerikan. Tunjukkan perbuatanmu. Maka biarlah orang tahu Tuhan hidup di hidup kita. Selamat menikmati hidup ini. Keras pada dirimu. Bangunlah. Jadilah laskar yang tangguh. Tuhan menyenangkan hati kita. Tuhan memimpin kita. Kita tunduk kepala, saudara. Kita berdoa secara pribadi. Periksa dirimu. Coba mulai pikirkan. Sejauh mana sebetulnya engkau keras kepada diri sehingga engkau mau belajar mengenal firman-Nya. Atau mungkin kau terlalu cengeng dan tidak menginvestasi waktu untuk belajar tentang dia. Pikirkanlah. Yang kedua, kalau kau sudah belajar, mengerti, apakah kemudian kau melakukan apa yang kau pelajari atau kau simpan menjadi bahan perdebatan hanya untuk menunjukkan kau rohani? Minta ampunlah. Katakan, Tuhan, tolong aku mewujudkan. Yang ketiga, cobalah mulai bayangkan di mana engkau ada. Apa kata orang tentang dirimu, tentang hidup kekristenanmu. Mungkin mereka ribut tentang masa lalumu yang hitam pekat, biarkanlah. Tapi kalau mereka ribut masa kinimu yang juga hitam, gugatlah dirimu, belajarlah menjadi seperti yang Tuhan mau. Mulailah pikirkan, ketika gereja menginvestasi waktu, saya investasi waktu, kesempatan terbuka untuk orang belajar. Letih badanku, tertumpuk dan terbeban pikiranku, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, ku persiapkan yang terbaik. Belajarlah engkau mempersiapkan waktumu yang terbaik. Belajarlah engkau menginvestasi hari-harimu untuk hal yang bermutu. Supaya kau jadi alat Tuhan yang tangguh itu. Jangan menyerah terhadap dunia ini. Tuntutan pekerjaan memang semakin sulit. Tantangan semakin berat. Tapi tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan di dalam gerejanya. Tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak belajar kebenarannya. Bertandinglah. Dan ingat, Tuhan tidak pernah berkata, kau akan masuk ke kandang domba dan bergaul dengannya. Tapi Tuhan berkata, kaulah domba yang kuutus ke tengah serigala. Bertandinglah. Tak ada harapan. Iya, tapi jangan lupa, bukan kau. Roh Bapa yang akan mengajar kau apa yang akan kau ucapkan. Belajarlah sabar menunggu waktunya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah orang yang cerdik, itulah yang tulus. Selalu menunggu waktu Tuhan. Ia tidak mau salah seperti Saul bersalah. Betapa presisinya, betapa tingginya nilai itu. Tapi kita belajar menggapainya. Jatuh bangun mungkin kita dalam hidup ini. Tapi berdiri tegar katakan, Tuhan, pegang tanganku. Take my hand, oh my Lord, day by day in my life. Biar hidup kita memuliakan dia.